السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله، pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 3 Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah 1423 Hijriah atau tanggal 12 Agustus tahun 2002, kita insyaallah akan mulai kajian daurah Qobe yang ketiga. Jadi daurah Qobe yang ketiga. Pada daurah yang pertama kita sudah membahas tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga tentang sifat salaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kita bahas tentang at-tasfiyah wa tarbiyah. Kemudian pada daurah Qobe yang ketiga ini saya akan bawakan beberapa materi. Yang pertama saya akan jelaskan kepada antum tentang dasar-dasar pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang berkaitan tentang Islam, karena antum tinggal di negeri kafir. Antum tinggal di Jepang, di negeri kafir. Dan banyak juga kaum muslimin yang ada di sini belum banyak yang tahu tentang Islam. Maka kita harus kaji tentang dasar-dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim tentang Islam, kemudian tentang Islam satu-satunya agama yang, kemudian Islam dan yang lainnya. Ya, nanti juga saya akan masukkan tentang masalah manhaj dari masalah ini, kemudian Islam, kemudian masalah manhaj, masalah akidah al-sunnah, kemudian juga nanti masalah wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas dan yang lainnya. Saya akan jelaskan tentang dasar-dasar masalah ini penting, dan ini pengkajian tentang masalah dasar atau berkaitan tentang akidah al-sunnah atau prinsip-prinsip akidah al-sunnah. Ini harus terus diulang, meskipun ratusan kali tetap harus selalu diulang, karena masalah ini masalah yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kita mempelajari Islam ini harus dari dasar. Dan kita mengkaji tentang dasar Islam ini harus terus diulang berkali-kali. Karena kita bukan hanya kita ingin tahu tentang Islam itu saja, kita juga wajib mengamalkan dan kita juga ada kewajiban mendakwah. Kalau kita tidak tahu tentang dakwah dalam menyampaikan dakwah, itu pun orang yang kita sampaikan tidak akan paham tentang Islam ini. Dan antum tinggal di negeri kafir, yang kita ingin teman-teman yang datang ke sini yang memang mereka tidak tahu tentang Islam, mereka tahu tentang Islam. Atau antum juga bisa dakwahkan kepada orang yang memang sudah tahu tapi belum paham tentang akidah dan manhaj. Atau yang ketiga, ada juga orang kafir yang menjadi teman kerja antum, bukan sekerja, ya antum bisa juga dakwahkan dengan dasar Islam ini. Yang dasar ini antum dakwahkan agar mereka masuk dalam Islam. Dan dengan kita mengkaji tentang masalah dasar Islam ini, insyaallah manfaatnya banyak buat kita. Dan kita akan bertambah yakin tentang Islam ini, dan kita akan bertambah mantap tentang Islam ini, dan juga bertambah mantap tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf yang wajib kita yakini dan wajib kita amalkan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, pada hari pertama daurah Kobe yang ketiga ini, pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, pada tanggal 12 Agustus tahun 2002, kita insyaallah akan mengkaji beberapa hari, insyaallah yang direncanakan kajian daurah ini selama hari. Jadi kita mulai dari beberapa dasar prinsip yang wajib diketahui. Antum bisa catat dari dasar-dasar ini. Yang pertama, prinsip dasar Islam yang wajib diketahui oleh setiap Muslim, yaitu kita wajib bersyukur atas nikmat Islam yang Allah tunjuki kita kepadanya. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam yang Allah tunjuki kita kepadanya. Kita sering mengatakan kita banyak diberikan nikmat oleh Allah. Dan nikmat Islam, nikmat iman, ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita ditunjuki oleh Allah ke dalam Islam. Bagaimana seandainya kalau kita tidak ditunjuki oleh Allah di atas Islam? Waliyadzubillah, di dunia kita akan sengsara, di akhirat diazab oleh Allah selamanya. Makanya kita wajib bersyukur ditunjuki oleh Allah di atas Islam ini. Dan kita ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam ini merupakan kenikmatan yang besar. Dan kita dilapangkan dada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ditunjuk oleh Allah, dadanya sempit, kemudian Allah jadikan hatinya itu penuh dengan kekotoran, dan kemudian di akhirat nanti akan diazab oleh Allah dengan kekotoran. Antum lihat dalil yang pertama dari surah Al-An'am ayat 125. Surah yang ke-6 ayat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Di dalam ayat ini, di dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam ini. Dan barang siapa yang dikenaki Allah kesempatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada Fiddin, Azzaqullah, di sini tentang Allah memberikan hidayah, Allah sudah memberikan semuanya kepada manusia ini. Artinya Allah telah menurunkan wahyu, Allah telah mengutus para rasul, Allah telah memberikan kepada manusia perangkat-perangkat untuk bisa memahami kebenaran. Diberikan hati, diberikan akal, diberikan panca indera. Kalau seandainya itu dia tidak gunakan untuk mencari kebenaran Islam ini, dan dia tidak masuk ke dalam Islam, yang salah dia sendiri. Yang salah dia sendiri. Sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akal berpikir, hati, telinga, mata, semuanya. Jadi kalau dia tidak mau masuk Islam, dia tidak mau menerima Islam, yang salah dia. Memang hidayah dan petunjuk, hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah berikan jalan untuk menerima kebenaran itu. Allah berikan jalan kepada mereka untuk menerima Islam ini. Allah menunjuki dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami tunjuki kepada manusia dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang... Dan dia bisa berpikir. Manusia bisa berpikir. Antara yang manfaat dengan mafsadah, mereka bisa berpikir. Begitu juga tentang Islam ini. Yang nanti saya akan sebutkan juga satu persatu tentang kemudahan. Kemudahan Islam. Dan juga ganjaran-ganjaran dari orang-orang yang masuk Islam. Kemudian untuk lihat lagi. Ayat yang kedua. Dalam surah Az-Zumar ayat 22. Surah 39. Ayat 22. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailu lil-qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah? Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Allah, sama dengan orang yang membatu hatinya, dengan keras hatinya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah kepada mereka, tapi mereka tidak mau untuk menerima hidayah itu. Antum lihat lagi, makanya Allah mencela mereka, diberikan segala macam panca indera untuk menerima kebenaran, tapi mereka tidak mau. Antum lihat lagi, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 179. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada mereka, tapi mereka tidak. Allah berikan kepada mereka mata untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit, di bumi, dan pada diri mereka. Mereka tidak mampu. Kemudian, mereka punya pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah katakan kepada mereka, mereka yang tidak mau beriman ini, yang tidak mau masuk Islam, ulaika kal'an, mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat. Dan mereka adalah orang-orang yang lain. Jadi pada hakikatnya, mereka mengetahui secara fitrah, mereka mengakui kebenaran itu. Tapi karena sudah ditutupi dengan hawa, dengan yang lainnya, mereka tidak mau menerima kebenaran. Kita lihat lagi bahwa mereka sudah ditunjuki oleh Allah untuk melihat kekuasaan Allah di muka bumi ini, tapi mereka tidak takut. Allah sudah tunjukkan semuanya kepada diri mereka. Antum bisa lihat lagi di dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 53. Dan ayat 54. Lantau mau baca dari ayat 52-nya. Lantau bisa baca dari ayat 52-nya itu. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يأت بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran datang dari sisi Allah kemudian kamu mengingkarinya, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Jadi Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah tunjukkan kebenaran Al-Quran, tapi mereka tetap menyimpang dan mereka mengingkarinya. Kemudian kata Allah lagi di ayat 53-nya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagi kamu, bahwasannya sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Dan di ayat yang mengumpatnya Allah katakan, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah sudah menunjuki kebenaran, diturunkan Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW, tapi mereka tetap masih mengingkarinya. Jadi mereka yang salah. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah menyamakan mereka orang-orang kafir yang tidak mau mendengar Al-Quran, yaitu dengan Allah katakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa mendengarkan lagi kepada mereka orang-orang yang dikubur. Jadi orang kafir yang sudah mati hatinya sama dengan orang-orang yang dikubur. Jadi orang yang dikubur tidak mendengar. Hanya orang yang dikubur itu tidak bisa diajarkan apa-apa. Sudah mati. Disamakan oleh Allah dengan orang kafir. Tidak mendengar. Karena sudah mati hatinya. Begitu juga orang-orang yang dikubur tidak. Dan mereka, orang-orang kafir itu, apabila dibacakan Al-Quran, diterangkan, selalu mereka mengatakan, jangan kamu dengar. Dan kamu dengarkan itu selalu. Rasulullah mendakwakan dakwah yang mereka mengatakan yang kamu dengarkan. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Fussilat juga ayat 26. Jadi mereka yang tidak mau menerima hidayah Islam ini. Jadi hidayah ini sudah jelas, tapi mereka tidak mau. Lihat ayat 26, 27, 28. Allah berfirman dalam surah Fussilat, surah 41, ayat 26, 27, 28. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk, buatlah kekacauan terhadap Al-Quran ini supaya kamu dapat mengetahui. Ini kepada orang-orang kafir, kepada orang kafir yang lainnya. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang kepada orang-orang kafir. Dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah terjadi. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu mereka mendapat tempat tinggal yang kekal dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat. Dan ini tentunya yang menyesatkan mereka juga supaya tidak mendengar tokoh-tokohnya. Artinya pemimpin-pemimpin kafir itu berusaha untuk mengajak semuanya. Seperti nanti juga pemimpin orang yang mengajak kepada kemaksiatan, jadi azab oleh Allah sangat pedih. Dia mengajak orang kepada kemaksiatan, bukan mengajak orang kepada Islam yang benar, tapi mengajak orang kepada Islam yang maka pemimpinnya akan diazab oleh Allah lebih pedih daripada pengikutnya. Hanya mereka juga demikian orang-orang kafir. Dia melihat kepada pemimpinnya, kepada tokohnya, yang tidak mau menerima kebenaran. Hanya mereka ketika di dalam neraka, mereka minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami pemimpin kami yang menyesatkan kami. Atau lihat di ayat lanjutannya, ayat 29. Nanti saya bawakan ayat yang lain lagi. Ayat 29. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. Dan orang-orang kafir berkata, wahai kami, lihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang menyesatkan kami dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Tapi tidak berguna. Kenapa waktu dunia itu mereka mengikuti? Kenapa waktu dunia mereka mengikuti pemimpin yang sesat? Jadi orang-orang kafir, dari orang-orang yang awam, dari orang kafir, mereka mengikuti pemimpin. Ya mereka masuk neraka, Allah memberikan akal mereka untuk memikirkan, diberikan hati, diberikan pendengaran, diberikan mata, tapi mereka tidak mau. Bahwa itu salah, mereka tidak mau. Di ayat yang lain juga seperti itu. Antum bisa lihat di dalam surah Al-Ahzab. Surah 33. Dari mulai ayat 64. Al-Ahzab. Dari mulai ayat 64. Sampai ayat 68. Allah berfirman, innallaha la'anal kafirin wa'adda lahum sa'ira khalidin fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhum fil nar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyelamatkan kami dari jalan Allah. Ya, wahai Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi mereka tahu sebenarnya pada waktu dunia bahwa mereka itu sesat. Tidak benar orang-orang kafir ini. Atau juga orang-orang Islam yang mereka tahu bahwa pemimpinnya mengajak mereka kepada kesyirikan, kepada bid'ah. Tahu. Jadi ada kepada orang kafir. Tapi terkena juga kepada para ulama, kepada orang-orang yang menyimpang dari manusia. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau ikut. Menyesalnya nanti, kami taat kepada pemimpin, kepada pembesar kami, mereka menyesalkan kami jalan Allah. Itu menyesal. Antum lihat lagi, penyesalan lagi di dalam surah Al-Furqan. Kita diberikan oleh Allah segala macam panca indera, hati menerima kebenaran. Melihat di surah Al-Anbiya ayat 27 ayat 27 28 29 Allah berfirman dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 27 sampai 29 Al-Furqan. Saya nyebut Al-Anbiya. Al-Furqan, surah Al-Furqan surah 25. Surah Al-Furqan surah 25. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Dalam surah Al-Furqan, surah 25, ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah, hari ketika itu orang-orang zalim menggigit kedua jarinya. Tanda penyesalan. Kalau orang menyesal itu, menggigit jarinya. Raya berkata, wahai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Si fulannya orang kafir yang menyesatkan dia. Jadi si fulannya adalah orang yang menyesatkan dia. Apakah itu manusia, apakah itu setan yang mengajak kepada kesesatan. Dia menyesal. Sesungguhnya dia mengatakan, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Dia mau menyesatkan. Kemudian juga setelah itu Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai barang yang tidak diperlukan. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Allah sudah memberikan kepada mereka hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Diturunkan Quran, diutusnya Rasul, kemudian diberikannya panca indera dan yang lainnya. Ditunjuki kekuasaan Allah di langit, di bumi, kemudian juga pada diri mereka. Dan mereka mesti berpikir, apakah mereka jadi dengan sendirinya? Adanya mata, adanya pendengaran, adanya tangan, segala macam. Tidak mungkin kita dengan sendiri, mesti ada yang menciptakan. Jadi Allah sudah memberikan hidayah mereka untuk itu, tapi mereka tidak berpikir. mereka tidak mau masuk Islam. Jadi yang sama, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditunjukin Allah di atas Islam ini. Kita bersyukur ditunjukin oleh Allah di atas Islam. Jadi kalau ada orang dari orang kafir yang membantah bahwa kita tidak dapat hidayah, dari mana kamu tahu tidak dapat hidayah? Ini sudah ada kebenaran dan kamu bisa melihat apakah alam semesta yang ada ini jadi dengan sendirinya? Enggak mungkin. Kalau kamu sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tapi kenapa kamu tidak masuk Islam? Kamu tahu bahwa enggak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya, tidak mungkin. Mesti ada Khalik yang mencipta. Dan itu dia masuk Islam. Makanya yang penting sekarang kita ini bersyukur kepada Allah SWT, kita ditunjukkan oleh Allah di atas. Makanya diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini termasuk nikmat yang paling besar. Karena Rasulullah diberikan oleh Allah sebagai cahaya. Yang cahaya ini menerangi juga. Ini hidayah dari Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi bukan nikmat yang paling besar. Nikmat. Allah memakai dengan kata laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam merupakan nikmat yang besar. Diutusnya Rasul termasuk nikmat yang paling besar. Kita lihat ayatnya dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 106. Atau pintunya dibuka aja. Pintunya dibuka aja. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah memakai kata-kata laqad mannallahu. Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Nah, ini nikmat yang besar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Bagaimana kalau seandainya kita tidak diberikan hidayah untuk masuk Islam ini? Kita akan sengsara di dunia ini dan juga akan mendapatkan azab di akhirat. Rasulullah sallallahu. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Dari dasar-dasar Islam ini yang kedua, bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Adapun selain Islam tidak akan diterima oleh Allah selamanya. Ya, agama Islam satu-satunya agama yang agama Islam satu-satunya agama yang benar. Agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Adapun selain Islam tidak akan diterima oleh Allah selamanya. Dan itu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kita minta ditunjukkan Allah ke jalan Islam. Di antara penjelasan sahabat tentang as-sirat al-mustaqim, di antara maknanya al-Islam. Di samping makna yang lain. Itu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Bukannya jalan orang yang dimurkai, jalannya orang Yahudi, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, jalannya orang Nasrani. Dasar bahwa Islam sesungguhnya agama yang benar, yang diridhai oleh Allah, yang pertama ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah SWT berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum." وَمَنْ يَقْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa agama yang adalah agama Islam yang diberi Allah. Antum lihat lagi ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 85. Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Yang mengatakan demikian Allah, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia dan jin dan semuanya yang Allah ciptakan ini. Allah berfirman bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, Shinto atau yang lainnya dari seluruh agama yang ada tidak akan diterima oleh Allah. Sampai mereka masuk dalam Islam. Karena Allah berfirman barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ada usaha dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani dari zaman dahulu. Mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin bahwa yang akan masuk surga itu hanya orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dibantah oleh Allah. Jadi orang Yahudi selalu memberikan fitnah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Anda bisa lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 111, ayat 112. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 111, ayat 112. Dan mereka orang-orang Yahudi Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka sejak zaman Rasulullah sudah mengatakan demikian. Bahwa Yahudi, Nasrani itu yang masuk surga. Islam itu. Dibantah oleh Allah SWT. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan kosong. Maka bawakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang. Kemudian Allah menegaskan lagi membantah mereka bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, dia masuk Islam dan dia ikhlas serta dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang menyerahkan wajahnya, yaitu mereka masuk Islam dan ikhlas beribadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, muhsin maksudnya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa ayat dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan mereka muhsin berbuat ittiba' mengikuti kata Rasulullah, masuk Islam, ikhlas, kemudian mengikuti Rasulullah. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan dan mereka tidak bisa. Kemudian lihat lagi penjelasan mereka lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Mereka terus mendakwahkan, ya, mempropagandakan kesatuan mereka supaya umat Islam ini masuk Yahudi atau Nasrani. Al-Baqarah 135. Ya, dimatikan aja. Surah Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, "Jala kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani? Niscaya kamu mendapat petunjuk, katakanlah tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik." Kemudian Allah menegaskan lagi di ayat 136-nya. Di ayat 136-nya, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbah wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah. Katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membedakan seorang di antara mereka dan kami hanya patuh kepadanya. Jadi kalau mereka beriman, maka mereka mempunyai petunjuk. Di ayat 37-nya, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim." Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam musuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau mereka orang Yahudi atau Nasrani beriman seperti sahabat, fa'in amanu binisri ma'amantum bihi. Jika mereka orang-orang kafir itu, orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang kafir yang lainnya, beriman seperti kamu, seperti para sahabat beriman, mereka dapat petunjuk. Berarti kalau mereka tidak masuk Islam, mereka tidak dapat petunjuk. Atau mereka tidak mengikuti para sahabat, mereka tidak dapat petunjuk. Jadi mereka, kalau ingin dapat hidayah, maka mereka harus mengikuti masuk Islam, dan mereka mengikuti jalannya para sahabat, ridwanullah alaihi. Fa'in amanu, ini terima aman, tumbi faqad ihtadaw, wa'in tawallaw, fa'innamahum fi syiqaq, fa'syafiqahumullah wa wassalam. Jadi mereka terus berusaha untuk mendakwakan dakwahnya mereka supaya umat Islam ini ikut. Terus seperti itu. Mengatakan yang masuk surga orang Yahudi. Yang benar Yahudi Nasrani. Dan yang lainnya. Terus mereka tidak yang berbeda. Antum lihat lagi ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Al-Baqarah 109. Allah berfirman, "Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sebagian besar ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi mereka selalu berusaha bagaimana supaya umat Islam ini murtad. Kita melihat lagi di ayat 120-nya. Ayat 120 dan surah yang sama, surah Al-Baqarah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلِتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagimu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak berhenti mendakwakan dakwahnya mereka, mengajak umat ini kepada ajaran mereka yang sesat, yang kufur, yang tidak diterima oleh Allah, supaya umat Islam ini kufur. Dan selalu begitu. Kata Allah, kalau kamu mengikuti mereka, maka kamu tidak mendapatkan perlindungan dan tidak dapat menolong. Dunia lah. Kalau mengikuti ajakan Nasrani dan Yahudi, kita akan selamat. Jadi kalau disebutkan Yahudi dan Nasrani, ya semuanya seperti itu. Bukan Yahudi, ya Majusi tetap mendakwakan juga. Hindu, Buddha, mengajak orang kepada kesalahan. Penyembah matahari, penyembah batu, penyembah bulan, itu mengajak kepada agamanya, ajarannya. Karena kata Allah, kalau kamu mengikuti mereka, dan Allah sudah ingatkan, tidak boleh kita mengikuti mereka. Di dalam surah Ali Imran, antum lihat. Di dalam surah Ali Imran. Ini semua ayat-ayat saya bawakan untuk hujjah. Untuk antum sampaikan. Dalam surah Ali Imran disebutkan tentang mereka. Jadi jangan kita mentaati mereka, jangan mengikuti mereka. Nanti mereka akan mengkafirkan kamu. Ayat 100. Di ayat 98-nya, Allah sudah ingatkan ahli kitab. Kenapa mereka kufur terhadap Allah? Karena mereka tahu. Allah sudah ingatkan mereka, "Qul ya ahlul kitab lima taqfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun 'ala ma ta'malun." Wahai ahlul kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang terjadi? Jadi mereka tahu tentang Quran. Ahlul kitab tahu tentang Quran. Tahu. Jadi mereka ingkari. Hanya Allah tegur. Kemudian juga di ayat 99-nya Allah ingatkan, "Qul ya ahlul kitab lima tasudduna 'an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu ghafirun 'amma ta'malun." Katakanlah wahai ahlul kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu mengendaki menjadi bengkok. Padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa. Kemudian Allah peringatkan kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Kata Allah, di ayat 100-nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir seperti ini. Ini menunjukkan bahwa agama mereka agama yang sesat. Agama kafir enggak boleh diikuti. Jadi di ayat ini mengingatkan bahwa agama mereka itu agama yang tidak diterima oleh Allah. Selama-lamanya Yahudi Nasrani apalagi selain itu. Yang kedua menunjukkan bahwasanya ahlul kitab ini tidak pernah berhenti mengajak orang kepada sesat. Dan mereka berusaha dengan berbagai cara mencampur antara Islam dengan Nasrani. Makanya Allah sejak awal sudah ingatkan kaum mukminin yang ada di Mekah dan Madinah, jangan kamu campurkan antara yang satu dengan yang baru. Maksud ayat itu pertama kali turun setelah Ibnu Katsir, untuk lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haq bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini sering kita baca. Tapi antum tidak tahu artinya. Jangan mencampuri hak dengan kebatilan. Tapi ini jelas oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini, maksud dari ayat ini. Di ayat 42. Di ayat 42 dalam surah Al-Baqarah, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Saya bacakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Fafi tafsir Ibn Jarir rahimahullah inda hadhihi al-ayah. An Mujahid rahimahullah ta'ala annahu qala wala talbisul haqqa bil batil ya'ni al-yahudiyya wal nasraniyya bil islam. Dalam tafsir Ibn Jarir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dari seorang tabi'i yaitu Mujahid rahimahullah, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil, artinya jangan campur adukan antara agama Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Itu maksud ayat ini selama. Jadi Islam jangan dicampur aduk dengan Yahudi dengan Nasrani. Islam yang benar. Mereka batil. Yahudi dan Nasrani itu batil. Tidak diterima oleh Allah SWT. Jangan dicampur aduk. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dari Qatadah rahimahullah, annahu qala inda hadhil ayat wala talbisul yahudiyya. Ini maksudnya wala talbisul haqqa bil batil, maksudnya wala talbisul yahudiyya wal nasraniyya bil islam. Inna dinallahi al-islam wal yahudiyya wal nasraniyya bid'atun laysat minallah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Qatadah rahimahullah, dia berkata ketika menafsirkan ayat wala talbisul haqqa bil batil, dan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, maksudnya jangan kamu campur adukkan antara Yahudi, Nasrani dengan Islam. Jangan campur aduk. Sesungguhnya agama Allah ini hanya agama Islam saja. Yahudi, Nasrani ini bid'ah. Bukan dari Islam. Bukan dari Allah SWT. Jadi Yahudi, Nasrani bukan dari Islam. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya harus masuk ke dalam Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk seluruhnya agar mereka masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk, maka mereka menjadi orang. Jadi semuanya disuruh masuk ke dalam Islam. Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, dan diutusnya Rasulullah itu sudah termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Ayat 157. Antum bisa baca dari ayat 157-158. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 158-nya, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uuhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Di sini, di ayat ini, Rasulullah disuruh oleh Allah kepada seluruh manusia, kepada musyrikin, orang-orang jahiliyah, Nasrani, Yahudi, Majusi, Tabi'i, dan yang lainnya. Itu Nabi disuruh Allah katakan kepada semua manusia. Semua manusia katakan kepada mereka, sesungguhnya aku Rasul kepada kamu semuanya. Jadi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Jadi setelah diutusnya Rasulullah, sudah tidak ada lagi yang namanya Yahudi, Nasrani, tidak ada lagi. Semuanya batil. Semuanya sesat. Semuanya kufur. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Hanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan selain mereka yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Itu pasti. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di juz yang pertama di Sahih Muslim, Nabi bersabda, والذي نفسي بيده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Dari Abi Hurairah Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah, di dalam mendengar aku diutus, siapa saja dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi bersabda, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, di dalam mendengar aku diutus, siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di juz yang pertama di bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi atau Nasrani yang mati dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam, tetap dalam agamanya, jadi penghuni neraka. Jadi Islam ini tegas, jelas. Bahasanya, bahasa hitam putih jelas. Islam yang hak, selain Islam batil. Bukan berarti Islam ini kalau nanti akan jelaskan. Pada poin berikutnya nanti, akan jelaskan bahwa agama Islam, agama yang mudah, agama yang tidak sulit, dan bukan agama yang kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Tentang ini, Nabi sudah jelaskan, Allah dan Rasulullah sudah jelaskan kepada umat manusia. Tapi orang Yahudi terus mengatakan bahwa Yahudi yang sejak zaman Rasulullah, Nasrani yang benar. Mereka dengki, karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi bukan dari Bani Israel. Dari Bani Ismail, hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak bilang, dari keturunan Adam tidak mau. Mereka mau dari keturunan Ismail. Terus mereka mengajak orang-orang ini supaya masuk ke dalam Yahudi dan menghina Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Kemudian mereka berusaha dengan berbagai. Jadi pada zaman Rasulullah tidak. Bahkan terakhir Rasulullah mengatakan kepada mereka, usir orang Yahudi Nasrani dari jazirah. Tidak boleh orang Nasrani atau Yahudi tinggal di negeri. Tidak boleh, usir. Dan sampai hari ini yang terpelihara dua, Mekah dan Madinah. Tidak boleh orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir masuk ke Madinah dan Mekah. Tidak boleh. Sampai hari ini. Kemudian itu pada abad, kembali pada abad pertama. Pada abad kedua, seperti itu juga orang Yahudi dan Nasrani berusaha untuk mengacaukan, mencampur adukan antara Islam, Yahudi, Nasrani. Dan ternyata ada tokoh-tokohnya, maka dimasukkan dari orang-orang sufi. Tokohnya seperti Husain bin Mansur al-Farisi. Dia mati atau binasa tahun 309 Hijriah. Kemudian juga Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, Mu'ayyidin namanya, perusahaan agama, Muhyiddin. Kalau Muhyiddin yang menghidupkan agama ini Mu'ayyidin, pakai Ain. Dia yang berkata tentang wahdatul wujud. Dalam kitabnya Fususul Hikam. Itu mati tahun 638 Hijriah. Ini diagungkan oleh orang yang Ibn Arabi. Sampai bukunya dicetak dalam berbagai bahasa. Masih juga bahasa Indonesia. Hukumnya tokoh-tokoh YIN. Ibn Arabi. Kemudian juga Ibn Sab'in. Yang mati tahun 669 Hijriah. Tilmisani. Yang mati tahun 609 Hijriah. Ibn Hud. Yang mati tahun 669 Hijriah. Jadi banyak sekali dari mereka mengatakan bahwasanya dengan paham mereka wahdatul wujud, semua yang ada itu hak Allah. Artinya makhluk ini juga Tuhan, Tuhan juga makhluk. Wahdatul wujud, satu wujud yang ada semuanya. Maka kata mereka kalau kita lihat kambing atau babi, itu susah. Tidak terwujud. Di tokohnya Ibn Arabi. Dan dari karena satu itu, mereka munculkan lagi bahwa agama juga satu. Karena semua yang ada satu, berarti agama juga satu. Yahudi, Nasrani, Islam. Tidak terwujud. Kemudian juga Al-Hulul. Mereka mengatakan begini, atau mereka bahwasanya Yahudia, Nasrania dan Islam itu sama dengan mazhab-mazhab fiqhiyah. Dan semuanya menuju kepada satu tujuan. Disamakan dengan mazhab itu. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Majmu' Fathawa di juz yang keempat. Mereka menimbulkan keraguan kepada kaum muslimin bahwa agama yang lain juga benar. Dalam Islam saja ada perbedaan mazhab. Makanya juga dalam Islam ini Yahudi atau Nasrani sama juga perbedaan. Tapi intinya menuju kepada Allah. Ini jahatnya mereka. Kemudian berkembang lagi. Ya awalnya dari orang-orang Persia. Ya. Persia, Romawi. Yang kemudian menyebar kepada orang-orang Sufia dari Mesir, dari Syam, dan yang lainnya. Mereka tulis kubuk. Kata Syekhul Islam, saya bacakan penjelasan Syekhul Islam ini dalam beberapa kitabnya. Saya catat dalam Majmu' Fathawa juz yang keempat, juz yang keempat, juz 28. Dalam kitabnya Arad al-Muntaqiyin. Kata beliau, Tumma talaqah anhum du'at wahdatul wujud wal-ittihad wal-qulub wa ghairuhum minal muntasibin al-Islam min malahidatul mutafawwif fi Misr wa Syam وارد فارس وأقاليم العجم ومن بلاد الرافضة وهي من مواريثهم عن الترك وغيرهم حتى بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة يجيزون التهود والتنصر بل فيهم من يرجح دين اليهود والنصارى على دين الإسلام وهذا خشن في من غلبت عليهم منهم ثم انتقلوا إلى أن أفضل الخلق عندهم هو المسيح وهو الداعي إلى الحلول والاتحاد. وقد كشفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. أخذني فقطان شيخ الإسلام فقطان شيخ دلم كتبني على الإبطال في نظرية الخلق بين دين الإسلام وغير من الأديان. Jadi pembatalan tentang teori mencampurkan antara Islam dengan Yahudi. Sebabkan Abu Zaid menjelaskan bahwa akidah ini, keyakinan ini awalnya dari Yahudi ya teman-teman. Dari Romawi, dari Persia. Kemudian diterima oleh Ibnu Arabi. Kemudian diterima oleh Al-Hallaj. Hussein bin Mansur Al-Farisi yang dibunuh dia. Dia dibunuh, matinya dibunuh. Diterima oleh dia. Dia berhadapan wujud. Ya, bahwa wujud itu hanya satu. Dalam bahasa Jawanya, mengkali kaula gusti. Wal-Ijtihad. Wal-Hulul. Dan selain mereka, dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Dari orang-orang tarekat Sufiya. Yang ada di Mesir. Di Syam. Di Persia, di negeri-negeri Ajam. Negeri Ajam itu bukan negeri Ajam. Kemudian dari Syiah Rafidhah. Dan mereka mewariskan dari orang-orang. Dan selain mereka, sampai di antara mereka mengatakan bahwasanya kita ini boleh menjadi Yahudi. Ini orang-orang Sufi yang pertama kali mulai. Bahwa kita harus menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Bahkan di antara mereka ada yang menguatkan bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada agama itu. Dan ini tersebar terutama kepada orang-orang yang memang belajar filsafat. Iman galabat alihimul. Jadi filsafat ini bukan dari Islam. Ilmu kalam filsafat bukan dari Islam. Ini menyesatkan filsafat ini. Dan sudah dibantah oleh para ulama sejak abad kedua Hijriah. Jadi, karena mereka belajar filsafat, mereka anggap bahwa Yahudi dan Nasrani lebih dari itu. Sampai mereka mengatakan, sampai di antara mereka mengatakan bahwa sebaik-baik makhluk bukan Nabi Muhammad. Sebaik-baik makhluk yaitu Al-Hallaj, Ibnu Arabi, itu yang sebaik-baik makhluk. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mereka yang mengajak kepada hulul dan ijtihad. Dan Syekhul Islam telah membuka tabir mereka dalam berbagai kitabnya, diantaranya dalam Majmu' Fatawa juz 14, juz 28, dan dalam kitabnya Arad Al-Mantiqiyyah, bantahan kepada di sebuah kitab tebal, ini Arad khusus untuk orang-orang. Jadi ini berkembang. Kemudian setelah itu pada abad ke-14 muncul lagi. Jadi abad kedua, ketiga, keempat muncul. Kemudian dibantah oleh para ulama, diantaranya dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibantah oleh Ibnu Qayyim, dibantah oleh yang lain. Nah, abad ke-14 muncul lagi, mereka di Mesir. Abad ke-14 muncul lagi. Yaitu tokohnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani Al-Irani Ar-Rafidi. Tapi diagung-agungkan, di dunia Islam diagungkan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaharu, tokoh mujaddid. Dia menurut penjelasan ulama dalam kitab tentang Jamaluddin Al-Afghani Al-Mizan bahwa dia pada asalnya dari Iran ya. Dan dia mengikuti agama Rafid. Namanya Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani. Dia lahir di Turki. Kemudian dia ke Iran ikuti agama, dia mengikuti Syiah Rafidhah. Jadi mereka menyebarkan melalui tokoh-tokoh ini dengan organisasi-organisasi Yahudi internasional. Nah, Freemason Sonri, Masonia, atau yang lainnya, lain club atau yang lain, yang masuk ini, melalui Al-Afghani. Jadi mereka berusaha untuk menyatukan agama. Di abad ke-20 itu ada slogan-slogan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan istilahnya membangun dunia baru, yaitu mereka mengatakan bahwa kita harus menyuarakan persatuan agama. Slogan mereka diantaranya melepaskan fanatisme agama dan fanatik pada agama Islam. Itu dari mereka awal. Kemudian kita ada persaudaraan agama. Dari mereka juga slogannya. Kemudian persatuan agama, perhimpunan agama, persatuan tiga agama, atau Islam mereka agama Ibraniyah. Ini yang dimunculkan oleh Mufulis Majid. Tokohnya di Indonesia Mufulis Majid. Tokoh persatuan agama. Jadi semua agama kata mereka. Dan sampai hari ini. Dan anaknya dikawinkan dengan Yahudi. Anaknya yang perempuan dikawinkan dengan orang Yahudi. Jadi bermula itu gitu. Semua Islam, Yahudi, Nasrani. Ini tokoh yang sesat dan ini kufur. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, kalau sudah sampai hujah pada dia, diingatkan tetap dia tidak mau. Jadi mereka memakai istilah persatuan agama, perhimpunan agama, persatuan tiga agama, agama Ibrahimnya. Misalnya agama Ibrahim. Dan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti saya tunjukkan ayat. Persatuan agama ilahi. Atau persatuan kaum beriman. Persatuan umat manusia. Atau agama universal. Atau mereka bikin slogan kebersamaan antar agama. Atau lagi mereka bikin agama-agama internasional. Atau mereka bikin lagi persatuan kitab-kitab samawi. Kemudian terakhir mereka bikin dialog antar umat. Di Indonesia tidak bisa dialog antar umat. Mereka tidak berarti. Jadi cara Yahudi dan Nasrani supaya umat Islam ini murtad dari agamanya berbagai cara. Dan tokoh-tokohnya yang disekolahkan, yang diajarkan oleh orang-orang Orientalis, yang dari Indonesia, dari Mesir, dari Timur Tengah disekolahkan di Amerika, di Perancis, di mana-mana, yang pulang mendakwah agama Yahudi. Pemikiran mereka. Mereka tetap ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi yang disekolahkan terlalu kebenaran kata mereka. Bukan benar. Dari agama Yahudi baik. Dari istilah-istilah ini selalu ada perbandingan tiga agama, perbandingan agama di berbagai universitas diajarkan ini perbandingan agama, ya perbandingan agama. Kayak apa istilahnya dalam bahasa Arab muqaran atau tajian, muqaran atau tajian. Jadi perbandingan agama. Jadi nanti suruh lihat. Masih satu dia, kalau imannya lemah dia nggak ngerti, jadi akan pilih ya, yang bagus atau masan yang bagus. Ini jahatnya propaganda ini. Jadi target utama propaganda itu, yaitu tujuannya untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi supaya ada keseimbangan kata mereka antara Islam dengan yang lain. Kemudian menentangkan akidah Islam, memunculkan. Jadi tujuan target utama propaganda itu yang pertama menimbulkan keseimbangan Islam dengan yang lain. Yang kedua menjangkalkan akidah umat Islam. Yang ketiga memunculkan kaedah-kaedah untuk menghancurkan Islam. Kemudian yang keempat menghancurkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Itu tujuan mereka. Yang kelima, menutup mulut kaum muslimin supaya tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka maunya orang Islam ini jangan mengkafirkan Yahudi, jangan mengkafirkan Nasrani. Itu tujuan mereka. Jadi Yahudi dan Nasrani itu bukan, artinya bukan musuh, saudara. Maksudnya mereka itu. Kemudian yang keenam bertujuan menghapus hak Islam yang berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Yang ketujuh menghapus jihad fisabilillah. Jadi tidak ada jihad lagi melawan Yahudi atau Nasrani, tidak ada jihad lagi. Jadi, karena dianggap Yahudi ini saudara. Sama-sama tujuannya, sama-sama baiknya. Dan mereka adalah kafir. Agama mereka tidak akan diterima oleh Allah selama mereka masuk dalam. Jadi menghapuskan jihad di sini kepada Allah menyuruh kita memerangi Yahudi dan Nasrani. Allah yang menyuruh memerangi Yahudi dan Nasrani. Antum lihat nasir dalam surah At-Taubah ayat 29. Dalam surah At-Taubah ayat 29. Allah berfirman, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Siapa? Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Mereka tidak beragama yang benar. Mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi yang diberikan kita Yahudi dan Nasrani. Mereka itu, Yahudi dan Nasrani. Sampai mereka membayar jizyah. Itu pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam. Sebagai jaminan atau imbalan keamanan mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi perani orang-orang yang tidak beriman. Orang Yahudi itu perani. Kalau mereka benar agamanya, Allah tidak suruh perani. Mereka kafir, maka Allah menyuruh memerangi. Jadi tujuan propaganda Islam itu untuk menghapuskan jihad Israel. Sebenarnya lagi yang ke-8, propaganda tersebut meruntuhkan akidah al-wala wal-bara. Ada lagi wala wal-bara. Jadi dengan mereka mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu benar, ada lagi wala wal-bara. Dianggap saudara. Yang kemudian nantinya, lama-kelamaan yang ke-9 menumbuhkan pemikiran anti agama Islam. Itu jahatnya. Makanya kalau antum mengatakan bahwa Islam itu yang benar, Yahudi dan Nasrani tidak benar, oh antum jangan keras, jangan ekstrim. Itu benar-benar. Mereka sudah dirasuki dengan pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena terus jengkelkan nggak berani. Di dunia ini, artinya di Timur Tengah, kemudian di Indonesia, di Asia, terus gencar mereka supaya orang memahami di pikiran mereka bahwa Yahudi dan Nasrani baik. Itu ya. Sehingga lama-kelamaan mereka akan anti kepada agama itu. Walau Allah, sudah tidak ada lagi, mereka sudah. Persaudaraan antara agama, sudah. Bukan sudah. Yang bersaudara beriman, innamal mu'minuna, ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara itu orang-orang yang beriman. Adapun selainnya, bukan saudara kita, mereka musuh. Allah dan musuh Rasulnya. Kemudian juga, memadamkan inti ajaran Islam yaitu tauhid. Kemudian di antara target lagi berusaha untuk memperlancar jalannya program-program kristenisasi di dunia Islam. Jadi memperlancar jalannya program-program kristenisasi di dunia Islam. Yaitu di antara nanti seperti itu mereka akan menjajah kaum muslim. Jadi orang yang kesimpulannya dari poin yang kedua bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi tidak. Ini masih kesimpulan dari poin yang kedua. Kesimpulan dari poin yang kedua. Poin yang kedua ini panjang. Ya. Lalu kita sampai poin dua, kita salat duhur. Jadi yang pertama, kesimpulan dari poin yang kedua ini, bahwa agama Islam satunya agama yang Dan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa agama para nabi adalah, sedangkan syariat mereka berbeda-beda. Agama para nabi satu, syariat mereka berbeda-beda. Dan syariat ini sudah terhapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat ini sudah terhapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi itu mempunyai syariat berbeda-beda, tapi agamanya itu Islam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Setiap kamu kami jadikan syariat, sunnah dan juga manhaj jalan. Dalam surah Al-Maidah. Abdullah katakan likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Dan yang keempat, yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu kufri man lam yadkhul fi hadzal Islam. Wajib atas setiap muslim meyakini kekufuran orang yang tidak masuk ke dalam Islam. Apakah dia Yahudi, Nasrani atau selain mereka. Itu wajib diyakini. Wajib setiap muslim meyakini bahwa semua selain Islam itu kan. Itu wajib dia. Yang kelima. كل مسلم يؤمن بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أن يدين الله تعالى ببغض الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. واجب على setiap مسلم yang beriman kepada Allah dan meyakini agama-agama Islam dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajib bagi mereka untuk membenci orang-orang kafir. Wajib membenci orang-orang kafir. Dan tidak boleh mencintai mereka. Sampai mereka beriman dan masuk ke dalam Islam. Ayatnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Dalilnya. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu ya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin kamu. Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu pemimpin kamu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Orang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah surah 5 ayat 51. 41. 51. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa poin yang keempat itu, di poin yang keempat, ulangi lagi, bahwa wajib atas setiap muslim meyakini kekafiran orang-orang yang tidak masuk Islam, dari Yahudi dan Nasrani. Dan mereka tempat tinggalnya di dalam surah Al-Bayyinah, surah 98, ayat 6, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempat tinggal mereka di neraka jahannam, mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Ya. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh. Yang keenam. Ya. Poin yang keenam bahwa orang yang mendakwahkan yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka kaidahnya mereka adalah orang. Yahudi Nasrani aja belum nilai yang kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia menjadi kafir atau berulama. Itu kaidah. Sampai disebutkan dalam fatwa Ibn Da'imah itu ada kaidah malam yukafir al-Yahuda wa al-Nasara fahuwa kafir. Orang siapa yang mengkafirkan orang Yahudi Nasrani maka dia kafir. Karena ada kaidah syarat malam yukafir kafir fahuwa kafir. Malam yukafir al-kafir fahuwa kafir. Orang siapa yang mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Karena tidak akan mungkin bisa bertemu antara Islam, Yahudi Nasrani dan Islam. Wallahu a'lam. Ya, kita istirahat dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Nanti setelah istirahat ditentukan manusia, kita lanjutkan lagi masuk poin yang ketiga nanti tentang keutamaan itu.